Devi Alifa. Ye obro. Goyang dong. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan di dalam bisikan, bilakah ia akan dilahirkan? Katakan padanya, bapaknya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya, kelahirannya akan bersambut besar. Meskipun panas dan adem. Forte. Spesial buat komandan yang punya Malaysia. Terima kasih. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ayah. Katakan padanya, kelahirannya akan kusambut besar. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, betapa kita berdua bahagia.